Ku tahu hanyalah dirimu yang mampu membuatku rindu. Dan semua waktuku tersita tentangmu, memikirkan kamu. Ku tahu ini tanda-tanda. Mungkinkah kau menyadarinya? Oh, di setiap